orang-orang yang saleh, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke hadis Abu Abdurrahman Zaid bin Khalil Al-Ajwani radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa mempersiapkan, yaitu memberi perbekalan orang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh dia pun terhitung ikut perang. Jadi ada dua orang, yang satu ini membiayai, yang satu berangkat ke medan tempur. Ini sama-sama berjuang, yang satu berjuang menyiapkan perbekalan dengan hartanya, dia beli kuda, beli makanan, minuman untuk saudaranya. Sedangkan saudaranya ini enggak punya uang, enggak punya harta benda. Dia bermodal apa? Tenaga. Maka dua-duanya terhitung mendapat pahala perang. Walaupun yang satu di rumah, tapi dia karena memberi perbekalan, dia pun ikut mendapatkan pahalanya. Kemudian yang kedua, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa dia berperang, barang siapa dia apa menggantikan, menjamin keluarga orang yang berperang, maka dia pun termasuk mendapatkan pahala perang. Jadi gambaran yang kedua ini, yaitu ada dua orang, yang satu dia ingin berperang, dia punya harta, punya kendaraan, punya makanan, minuman, dia bisa berangkat perang. Cuman dia khawatir, ini kalau saya perang, siapa yang menunggu, siapa yang menjamin keluargaku ketika saya tinggal perang selama sebulan, ini keluargaku siapa yang ngurusi kebutuhan-kebutuhannya, makanan minumnya, nanti kalau butuh dibelikan gas, siapa yang belikan gas, kalau butuh air galon, siapa yang belikan air galon. Nah ini ada orang yang kedua, dia siap untuk menggantikan posisinya, yaitu mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka dua orang ini pun sama-sama mendapatkan pahala perang. Yang satu pergi berjihad, yang satu menjaga keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya mukawwa. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asan illa bani Lihyan min Hudail. Bahwasanya Rasulullah mengutus satu utusan kepada bani Lihyan dari suku Hudail. Nah ini utusan tersebut ketika sampai ke bani Lihyan, utusan tersebut menyatakan, lian ba'is min kulli rajulain ahaduma wal ajru bainahuma. Rawahu Muslim. Hendaklah dari setiap dua orang dari kalian ada yang bangkit, yang satu bangkit berjihad, yang satu memberi bekal, atau yang satu berjihad, yang satu menjaga keluarganya. Wal ajru bainahuma, maka pahalanya untuk kedua-duanya. dua-duanya sama-sama mendapatkan pahala. Asyahu, penjelasan al-alama Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah. Zakara al-muallifu rahimahullah fi hadha, yaitu bab at-ta'awun ala birri wa taqwa. Penulis rahimahullah menyebutkan pada ini, yaitu pada bab at-ta'awun ala birri wa taqwa, ma sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, yaitu apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sabdanya, man jahaza ghazian, barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang perang, fisabilillah, berperang di jalan Allah, faqad ghaza, maka dia pun terhitung ikut perang. Wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menanggung kebutuhan keluarga orang yang berperang, maka dia pun terhitung ikut perang, mendapatkan pahala perang. Wa hadza min tsaminat ta'awun 'alal birri wat taqwa, ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Seperti apa yang satu bisa ikut jaga malam, yang satunya tidak bisa karena apa kondisi kesehatan enggak mendukung, dia hanya bisa memberi snack jaga atau hanya ini sedikit untuk camilan jaga. Ini sama-sama mendapatkan pahalanya. Ya satu berjaga dengan tenaganya, ya satu berjaga di pos ronda tapi dengan hartanya. Ini juga ta'awun ala birri wa taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Atau apa, yang satu ingin taklim enggak punya motor, nah yang satunya punya motor tapi dia sakit, nah ini motorku bawa aja untuk taklim. Nah, dia memberi bekal motor, di dalamnya juga ada bensinnya, enggak sekedar motor. Ini motor isi sendiri bensinnya lah. Ini sudah enggak punya motor suruh isi bensin, padahal dia pun juga enggak punya uang. Akhirnya juga sama saja enggak bisa ikut taklim. Minjemi motor sekaligus kasih bensin, ini bawa motorku sana taklim. Nah, ini ta'awun ala birri wa taqwa. Atau apa, enggak punya buku karena kiriman dari rumah habis, mau beli buku enggak bisa. Ini kalau mau taklim nih tak kasih buku biar bisa mencatat taklim. Nah, ini juga sama-sama mendapatkan pahalanya. Wa man khalafa ghaziyan fi ali bi khairin faqad ghaza. Ini yang kedua, orang yang menanggung keluarga yang ditinggal oleh orang yang berperang, maka dia pun ikut mendapatkan pahala perang. Wa hadza min ta'awun 'ala birri wa taqwa, ini termasuk bentuk ta'awun tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Idza jahhazal insan ghaziyan, apabila seseorang memberi bekal orang lain untuk berperang, yakni birahilatihi wa mata'ihi wa silahihi, yaitu memberi bekal kendaraannya, barang-barangnya, makanan, minuman, pakaian, wasilahi dan senjatanya, salah satu asya, yakni salah satu asya, tiga perkara, arrahilah wal mata wasilah, yaitu kendaraan, barang-barang kebutuhan. Kalau zaman sekarang nih, ke barang kebutuhan ada sampo, ada sabun, ada odol, ada sikat gigi, wasilah dan apa, senjata. Idza jahazau bidzalik faqad ghaza, apabila dia memberi bekal, dia memberi bekal saudaranya hal tersebut, faqad ghaza, dia pun terhitung berperang. Aikuti balau ajrul ghazi, yaitu tercatat baginya pahala orang yang perang. Kenapa? Li'annau a'anau alal khair, karena dia menolong saudaranya untuk berbuat kebaikan. Nah ini Rasulullah SAW sebutkan perkara yang besar ya, bertempur di jalan Allah Ta'ala. Ini enggak apa, bukan harta yang sepele. Sudah memberi kendaraan, memberi barang-barang kebutuhan dan memberi senjata. Ini mengeluarkan biaya yang tidak remeh, biaya yang besar untuk berperang di jalan Allah Ta'ala. Nah ini kita pun untuk tahun kepada saudara kita, jangan terlalu perhitungan. Jangan, wah ini untuk besok, eman-eman dikasihkan, besok aku kelaparan, gak ada makan. Ini gak, kalau tak kasihkan teman, besok aku terus makan apa? Nah, jangan berpikir seperti itu. Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur rezeki kita. Kita memberi kelapangan bagi saudara kita, maka pun maka Allah akan memberi kelapangan kepada kita. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai amalannya. Jangan khawatir. Jadi kita jangan bakhil. Kita sudah hafal ayat wa mayyuka syuhha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, maka dia akan beruntung. Ini kalau temannya enggak butuh apa, temannya butuh sesuatu, bantu. Jadi jangan pelit, jangan kikir. Temannya ingin puasa, enggak ada yang pengen makan, nah, dia padahal punya jajan satu lemari, dia lemarinya dikunci rapat-rapat, jangan sampai temannya tahu. Nah ini padahal temannya pengen sahur, enggak ada makanan, nah, harusnya dia berbagi, ini tak kasih roti sama susu buat sahur biar ikut bisa puasa. Ini tahun sudah enggak dikasih, lemarinya dikunci, ketika ditanya, oh enggak ada. Padahal banyak sekali dalam lemari. Ternyata karena pelit sama teman, akhirnya tikusnya yang senang. Tikusnya, wah ini orang pelit, tak makan aja. Ternyata ketika dibuka lemarnya, sudah dikrikiti tikus makanannya. Nah, karena gak mau bantu teman, nyesel, sudah gak dapat pahalanya, malah makanannya juga hilang, dicuri tikus. Wa kadzalika man khallafahu fi ahli bi khairin faqad ghaza, Demikian pula orang yang menjamin, orang yang mencukupi kebutuhan keluarga saudaranya dengan kebaikan, faqad ghoza, maka dia pun terhitung ikut berperang. Yakni law annal ghazi arada an yagzua walakinnau askal alaihi ahluhu man yakunu inda hajatihim. Yaitu seandainya ada orang yang ingin berperang, dia ingin berperang, akan tetapi muskilah pada keluarganya, keluarganya ini jadi masalah. Kenapa? Man yakunu inda hajatin, siapa yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya? Dia mau pergi tapi khawatir, ini siapa yang menjaga anak-anaknya, siapa yang menjaga istrinya, nanti khawatir diganggu orang, dicuri rumahnya, atau diganggu orang, atau anaknya nanti diculik. Nah, ini khawatir. Fantadaba rajulan minal muslimin, maka ada seorang dari kaum muslimin, fantadib rajulan minal muslimin, hendaklah apa, ada seorang dari kaum muslimin menjamin, mencukupi kebutuhan orang yang mau berjihad. Waqala ana akhlufuka bi ahlika bi khairin, aku yang akan menanggung mencukupi kebutuhan keluargamu dengan kebaikan-kebaikan, yaitu kalau butuh beli beras dibelikan beras, butuh belikan air dibelikan air, butuh pakaian dibelikan pakaian. Fa inna hadzal ladzi khallafahu yakunu lahu ajrul ghazi, maka orang ini, orang yang mencukupi kebutuhan keluarga orang yang berperang, maka dia pun mendapatkan pahala perang. Ajrul ghazi li'anau a'anau, yaitu pahalanya orang yang berperang karena dia membantu orang yang berperang tersebut. Idan fa'i'anatul ghazi takunu ala wajhain, jadi membantu orang yang berperang itu ada dua cara. Al awal, yang pertama, an yu'inahu fi rahlihi wa mata'i wa silahi, yaitu dia membantunya untuk memberi kendaraan pada kendaraannya, barang-barangnya dan senjatanya. Ini seperti tadi, temannya ingin taklim enggak punya senjata. Senjata orang taklim apa? Buku, pena, pensil. Ini enggak punya, dikasih ini, tak kasih. Ya, tapi ya juga dia juga jangan apa, sebenarnya dia mampu, jangan kemudian apa jaga ke, oh, mumpung temanku ini apa suka memberi, uangku tak habis-habiskan buat jajan saja. Ketika ditanya, tuh mana uangmu? Uangku habis, nggak punya buku. Ini tak kasih buku. Nah, ini namanya apa, memanfaatkan temannya pas baik, wah dimanfaatkan. Jangan begitu. Kalau dia memang benar-benar tidak punya uang, temannya bantu dia. Nah, dia sebenarnya punya uang banyak, tapi menampilkan, menampakkan tidak punya uang, ini tidak demikian. Wasani yang kedua, an yu'inahu fi kauni khalfi anhu fi ahli, khalafa anhu fi ahli, yaitu dia membantu saudaranya, yaitu dengan mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, ini bagi yang sudah berkeluarga ya. Jadi yang satunya ingin melakukan kebaikan tapi dia khawatir gak ada yang menjaga keluarganya, maka orang lain siap menjaga dan siap mencukupi kebutuhan keluarganya. Lianna hadza min akbaril aun, karena ini termasuk bentuk pertolongan yang paling besar. Fa inna katsiran minan nas yashkulu alaihi man yakunu inda ahli yakumu bi hajatihi. Karena kebanyakan manusia dia berat untuk meninggalkan keluarganya karena apa? Karena dia khawatir adakah orang yang siap mencukupi kebutuhan keluarganya. Fa idza qama hadzal rajul bi hajati ahlihi wa khalfihi fihim bi khairin faqad ghaza. Fa idza qama hadzal rajul bi hajati ahlihi, apabila ada seseorang yang dia siap untuk memenuhi kebutuhan keluarga saudaranya, wa khalafahu fihim bi khairin, dan dia pun apa sanggup mencukupi kebutuhan pada keluarga tersebut, faqad ghaza, maka pun dia terhitung ikut perang. Wa min dalik ma jara li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hina khalafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, fi ghazwi Tabuk. Hal tersebut yaitu apa yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Ali bin Abi Thalib, di saat beliau yaitu menanggung mencukupi kebutuhan dan menjaga keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pergi bersama para sahabat pada perang Tabuk, kemudian Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal. Khalafahu fi Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib menjaga menanggung kebutuhan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Ali pun berkata, ya Rasulullah, atadani manisa wasibyan, apakah engkau meninggalkan aku bersama wanita-wanita dan anak-anak? Jadi Ali ini merasa apa? Sedih, tidak bisa ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali merasa masa hanya duduk-duduk sama wanita dan anak-anak di Madinah, tidak ikut perang. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Ali, amatardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa, apakah engkau ridho bahwasanya engkau dengan diriku kedudukannya seperti Harun sama Nabi Musa alaihi wassalam. Illa annau la nabiyya ba'di, melainkan tidak ada nabi setelahku. Jadi kalau Nabi Harun sama Nabi Musa sama-sama nabi. Nabi Musa ketika pergi meninggalkan kaumnya, Nabi Harun ini disuruh mengurusi kebutuhan keluarga Musa dan kaumnya, disuruh menjaga kaumnya, menjaga keluarganya Musa. Musa pergi mendatangi perjanjian dengan Allah SWT. Nah, ini Ali bin Abi Thalib juga disuruh menunggu keluarga dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suruh menjaga wanita-wanita mukmin di Madinah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk berperang. Akan tetapi bedanya apa? Rasulullah nabi, Ali bukan nabi. Nah, ini hadis ini terkadang dipakai sama orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang menyimpang. Nah, ini dikatakan amatar doa antakuna minni biman zilati Harun min Musa. Nah, ini dipotong sampai sini saja. Oh, ini apakah engkau ridho, engkau seperti engkau denganku seperti kedudukan Harun sama Musa. Nah, ini dengan hadis ini kemudian oh berarti Ali berarti Nabi, Harun Nabi, Musa Nabi. Nah, ini Rasulullah Nabi berarti Ali Nabi. Nah, dibilang mitali. Nah, ini ada orang-orang yang menyimpang. Hadis ini dipotong kemudian dikatakan oh ini Ali juga Nabi, padahal setelahnya Rasulullah menyatakan la Nabi ya ba'di, hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Maksudnya seperti Harun sama Musa apa? Yani an ukhallifaka fi ahli, yaitu aku memposisikan dirimu untuk menjaga keluargaku, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Kama khalafa Musa Harun fi qaumi, sebagaimana Nabi Musa menyerahkan memberi tugas Harun untuk menjaga kaumnya. Inama dhaba ila miqati rabbi, di saat Nabi Musa pergi untuk memenuhi perjanjian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhadu min hadza, bisa diambil dari hadis ini anna kullaman aana syakhsan fi ta'atillah falau mislu ajrihi. Bahasanya setiap orang yang membantu orang lain untuk ketaatan kepada Allah, maka dia pun mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang melakukan ketaatan tersebut. Faida anta taliba ilmin fi syira'il kutub lahu au ta'min as-sakan awin nafaqah au ma asbah dalik fa innalaka ajran. Apabila engkau membantu penuntut ilmu untuk membeli kitab-kitab atau untuk memberikan jaminan tempat, yaitu memberi tempat, menyiapkan tempat, enggak punya rumah, ini di sini ada rumah, aku punya rumah dua, ini rumahnya tempati saja daripada kosong. Awin nafkah atau memberi nafkah pada talabil ini au ma asbah dalik atau yang semisal itu, fa innalaka ajran, maka engkau mendapatkan pahala ai misla ajri, seperti pahala orang yang menuntut ilmu. Min ghairi ayanku samin ajri syai'an, tanpa mengurangi pahala sedikit pun pahala dari penuntut ilmu tersebut. Wa hakada aidan law anta musallian ala tasil muhimmatihi fi salatihi fi makani wasiyabi au fi mudu'i fi ayyi syai'in fa innahu yuktabu laka fi dzalika ajr. Demikian pula jika engkau membantu orang yang ingin sholat, yaitu engkau mempermudah urusan-urusannya dalam sholatnya, contohnya tempatnya atau pakaiannya, misalkan pakaiannya saudaranya ini kotor penuh apa keringat, nah ini tak pinjam baju untuk sholat. Aufi wudu'i, atau temannya ini enggak punya air wudu, kemudian diberi air wudu. Fi ayyi syai'in, atau pada perkara sesuatu yang lain. Fa innahu yuktabu laka fi dzalika ajr, maka dicatat bagimu pada hal tersebut pahalanya. Fal qaidah al amah, kaidah umum, anna man aana syakhsan fi ta'ati man ta'atallah fi ta'ati man min ta'atillah kana lahu mislu ajri, kajama, yaitu orang, barang siapa yang membantu orang lain untuk berbuat ketaatan, dia membantu seseorang dalam berbuat ketaatan, dari ketaatan kepada Allah, maka dia pun mendapatkan pahala yang semisalnya. Min ghairi ayyan qusam min ajri syai'an, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah ini, jadi kita jangan bakhil, jangan pelit. Apa yang kita mampu bantu, kita bantu saudara kita untuk berbuat ketaatan. Apa yang kita punyai, kita bisa memberi saudara kita, maka kita berikan. Jangan kikir. Apa? Karena apa yang kita lakukan itu kembalinya kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, itu hakikatnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Pahalanya kalian yang dapatkan. Wallah ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.